خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan daripada pembacaan sebuah transkrip muhadharah dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Dubai rahimahullah taala yang kitabnya ataupun muhadharahnya diberi judul Al-Qawadih fil Aqidah wa Wasail As-Salamah Minha, perkara-perkara yang mencacati, merusak ya dalam permasalahan aqidah dan solusi ataupun wasilah perantara jalan keluar daripada keselamatan ya, dari rusak tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Naam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala telah memberikan penjelasannya kepada kita, yakni terkait tentang perkara yang bisa mencacati, yang bisa merusak akidah namun tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman ya. Dan di antara contohnya telah disebutkan pula oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, yaitu adalah kebid'ahan. Contoh perkara bid'ah ya. Nah ya, tentunya juga pada pertemuan yang lalu Syekh juga langsung menyebutkan seperti contoh bid'ah al-ihtifal, yaitu bid'atul maulid ya, bid'ah tentang merayakan ya, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah tentunya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ya, merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dihukumi dengan perkara bid'ah. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, perlu diketahui barakallahu fikum. Mungkin ada sebuah pertanyaan ya. Mengapa ya orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan padahal mereka ahli fikih, ahli fikih. Mereka paham usul fikih. Ya, mereka paham agama, artinya mereka belajar. Ya, nah, tapi kenapa mereka terjatuh kepada kebid'ahan? Ya, salah satu penyebabnya barakallahu fikum, mereka salah memaknai yang sebuah istilah di dalam ilmu usul fikih, yaitu al-masalih mursalah. Al-masalih mursalah. Ya, di dalam pelajaran usul fikih ada istilah yang namanya al-masalih mursalah. Artinya apa? Artinya adalah al-masalih yakni kemanfaatan. Al-mursalah diartikan yang terabaikan. Nah, itu secara bahasa maknanya demikian. Lalu bagaimana maksudnya? Maksudnya ikhwan fil din rahimani rahimakumullah, ya. Al-masalih mursalah ya, itu dibenarkan oleh ulama usul fiqh, bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Para ulama ussalaf ya, mereka menghidupkan yang namanya al-masalih mursalah. Ya. Al-masalih mursalah ya, ini adalah sebuah hal ataupun sebuah keadaan ya. Kenapa disebut al-masalih mursalah? Sebuah keadaan yang tidak ada di zaman dahulu. Tidak ada di zaman dahulu. Demikian pula dia tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang keadaan tersebut. Ya. Artinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada dalil khusus melarang ataukah na'am memerintahkan kepada sebuah perkara tersebut. Ya. Namun, ya, kesalahannya barakallahu fikum. Ya. Kenapa banyak yang menyimpang karena memaknai ya, salah dan memahami al-masalih ussalah. Mereka menyamakan al-masalih ussalah sama dengan ya, kebid'ah-kebid'ah lainnya. Sehingga dengan usul ini, ya, akhirnya diciptakanlah. Oh, kalau gitu boleh dong merayakan Maulid. Karena Maulid tidak ada di zaman Nabi. Ya, Maulid juga tidak ada dari khusus yang melarang atau memerintahkan. Sehingga boleh. Padahal yang dimaksud al-masalih ussalah adalah hanya sekedar ya, enam sarana. Ini yang membedakan. Ya. Al-masalih ussalah artinya apa? Ini adalah sebuah keadaan, sebuah kemanfaatan yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada dari khusus yang na'am melarang ataupun memerintahkan keadaan tersebut. Ya, baik, namun dia dilakukan karena ada maslahat, ada kemanfaatan yang memang harus dicapai. Contoh misalnya apa? Pengumpulan Al-Quran. Ya, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ya, ini disebut dengan al-masalih ussalah. Kenapa demikian? Karena ya, ketika itu dikhawatirkan, ya, kenapa di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya, karena di zaman Nabi tidak ada kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Karena di zaman Rasulullah SAW, penghafal Al-Quran itu banyak sekali. Sehingga tidak diperlukan. Tidak ada hajat. Tidak ada kebutuhan untuk apa? Mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Nah. Kemudian barakallahu fikum. Nah. Ya, tujuannya adalah hanya sebagai sarana. Bukan sifatnya paten. Yang dilakukan apa itu? Dipatenkan, dilakukan terus-menerus untuk apa? Untuk dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ini hanya sarana mempermudah manusia untuk yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ini dalam masalah besar. Lalu apa perbedaannya dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak ada di zaman Rasul, tidak ada dalil yang menyebutkan larangan ataupun perintah terhadap Maulid Nabi. Namun mereka melakukannya secara istimrar, terus menerus Maulid Nabi. Dan mereka yakini Maulid Nabi ini sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letak di antara letak ya, kesalahan ya, mereka yang terpapar kebidahan memahami al-masalih al-mushaf. Ya, di sini letak kesalahannya barakallahu fikum. Jadi mereka langsung memahami secara umum, oh al-masalih al-mushaf, Maulid al-masalih al-mushaf, tahlilan al-masalih al-mushaf. Ya. Nah, demikian pula perkara-perkara lain yang tersebarkan dalam kebidahan sana. Ya. Dalam keadaan yang sekali lagi disebut dengan al-masalih al-mushaf adalah hanya sekedar sarana. Ya. Sekedar sarana untuk menyampaikan, menguatkan, menghidupkan sebuah ibadah. Ya. Nah, seperti mikrofon. Ya. Ini hanya sebagai sarana. Ya, tidak ada dalam zaman Nabi, tidak ada larangan perintah dan larangan khusus untuk memerintahkan atau melarang tentang mikrofon. Ya, demikian pula dulu Al-Quran ataupun ayat dari Allah Subhanahu wa taala itu tulisannya tidak ada titik. Jadi kita tidak tahu yang mana huruf ta, yang mana huruf ba, yang mana huruf jim, yang mana huruf kha, yang huruf ta, shin. Ya, enggak ada tuh yang namanya titik-titik itu. Ya, sehingga dibutuhkan agar ya, mempermudah manusia untuk mempelajari Al-Quran sehingga dibuatlah titik-titik di dalam huruf hijaiyah. Demikian pula alamat, ya, baris-baris dalam Al-Quran dulu tidak ada. Namun ini sebagai sarana mempermudah manusia untuk belajar Al-Quran. Berbeda dengan Maulid. Maulid mereka jadikan itu sebagai ritual dan mereka patenkan ini sebuah ritual yang harus kita ulang setiap tahunnya. Ya. Yang harus kita ulang setiap tahunnya. Nah, ya, sehingga yang paling penting akan kedua di sini. Poin kesalahan yang banyak terjadi orang ulama fuqaha, artinya mereka yang dimaksud fuqaha di sini, mereka belajar fikih, mereka paham fikih, mereka mengerti fikih empat madhab. Namun mereka terjatuh kebanyakannya dalam ya, istilah ini al-masalih al-mushaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Kemudian yang paling penting rahimahni wa rahimahumullah, kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Baz rahimahullah ta'ala, فالبدع من القواعد في الدين التي دون الكفر. Maka kebidaan termasuk daripada yang mencacat ataupun yang merusak dalam agama, ya, yang dia bukan daripada bentuk kekufuran. Ya. Ilalam yang berpihak kufur, tentunya kalau di dalamnya tidak ada praktek-praktek kekafiran barakallahu fikum. Amma idza kana fil ihtifal bi maulid دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وطلبه النظر وصار شركا لله. Adapun apabila ya perayaan maulid tersebut yang di dalamnya terdapat doa ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beristighatsah ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dan meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka inilah ya, dengan ritual yang seperti ini akan menjerumuskan mereka kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti oh itu cuma bid'ah, enggak apa-apa. Tidak. Tapi kalau bid'ah ini adalah pintu ya, pintu menuju kesyirikan. Ya. Nah, sehingga ya mungkin sering, dan ini mungkin hampir kita datangi, ketika perayaan maulid di dalamnya terdapat ritual-ritual seperti ini. Ya, ritual meminta, memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, memohon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighatsah. Ya, mungkin ya, dalam keadaan darurat ya, pas hari maulid, pas naam, mungkin beberapa anak-anak mereka sedang menghadapi ujian misalnya, sehingga setelah meraih maulid langsung beristighatsah, artinya berdoa dalam keadaan darurat. Wah, gimana caranya anak-anak kita ini sudah lulus ujian semua, sekolahnya sudah bagus, nilainya semua, seharian satu kampung itu beristighatsah di acara maulid tersebut. Maka ini pintu jalan kesyirikan, bahkan ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, berdoa kepada Rasul, meminta kepada Rasul. Rasul pasrah. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Beliau SAW tidak bisa mendengar doa orang yang masih hidup di zaman sekarang ini, di zaman kita ini. Beliau telah wafat, meninggal dunia. Beliau sudah berbeda alam dengan alam dunia. Sehingga beliau juga manusia, bukan ya seseorang yang ya, nah, bisa mengetahui perkara yang baik. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jika ada ritual-ritual seperti ini dalam perayaan maulid, maka bisa dipastikan ya perayaan maulid tersebut tergantung kepada praktek-praktek kesyirikan wa iyadu billah. Kemudian kata Syekh Al-Baz rahimahullah, wa kadza du'auhum ya Rasulullah. Demikian juga doa mereka ya dengan mengatakan wahai Rasulullah ya, unsurna ya, na'am, tolong kami ya, al-madad, al-madad ya, tolong, tolong ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-ghawth, al-ghawth ya, tolong, tolong, kita mana, tapi dalam istighatsah ya. Atau i'tiqaduhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib, atau keyakinan mereka bahwa hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang ghaib ya, na'am. أو غيره كاعتقاد بعض الشيعة في علي والحسن والحسن والحسين أنهم يعلمون الغيب. Nah, jadi yang pertama, saking mereka sebenarnya orang-orang ya awamun nas, mereka mencintai Rasul ya, sama seperti kita mencintai Rasul ya. Namun karena ketidakadaannya ilmu, ataupun mereka salah dalam memahami ilmu, ataupun mereka taklid dengan ajaran nenek moyang mereka sehingga menuntut ya ilmu pengetahuan yang sampai kepada mereka, mereka tolak ya. Sudah langsung difonis ketika ada yang mengingatkan tentang kebid'ahan maulid, tentang na'am, ya bahayanya maulid, mereka langsung tutup nasihat tersebut dengan mengatakan antum wahabi, ya, kalian wahabi, sudah tidak mau lagi mendengarkan penjelasan kenapa kami berpunca bahwasanya maulid itu sebuah kebid'ahan. Kenapa? Ya, nah, kalian memiliki hujjah, menyebutkan hujjahnya. Nah, sehingga mereka langsung menutup pintu, tidak mau mendengarkan lagi. Ini orang yang taklid ahma, taklid budak pada jalan-jalan moyang mereka, sehingga mereka sudah doktrin yang sudah ditanamkan sejak zaman dahulu kala sudah tertanam tepat di dalam hatinya, sehingga sulit untuk mereka yang membuka diri untuk mendengarkan al-haq. Nah, kebenaran itu barakallahu fikum. Bahkan sampai pada tingkatan mereka meyakini bahwasannya Rasul SAW mengetahui perkara yang gaib. Ya, padahal, ya, pengetahuan Nabi SAW terhadap perkara yang gaib ketika beliau masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada beliau. Kalau beliau tidak mendapatkan wahyu, beliau tidak tahu apa-apa tentang perkara yang gaib. Nah, apalagi ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya. Nah, ya, beliau tidak bisa mendengar apapun. Tidak ada nas satupun yang bisa yang mengatakan maksudnya berdoalah kepada Rasul karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedang mendengar doamu, ya, di alam barzahnya. Nah, ya, tidak ada. Sehingga ketika tidak ada nas-nas dalil-dalil Al-Qur'an Sunnah terkait yang menyatakan hal ini, walaupun dia seorang Rasul, walaupun dia seorang malaikat, maka tidak boleh kita meyakini bahwasanya Rasul ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh, yang bahkan mereka dari kalangan anbiya, para nabi, ataupun bahkan para malaikat, ya, jika tidak ada nas-nas yang sahih, ya, maka tidak diboleh dijadikan keyakinan bahwasanya mereka mengetahui perkara yang baik. Justru sebaliknya, jika kita menyelisih ini, maka akan menyeret kita kepada kesyirikan wa iyadzu billah. Ya. Dan Syekh bin Baz mengungkapkan juga, ya, ini seperti keyakinan sebagian Syiah. Ya, sebagian Syiah. Kenapa dikatakan sebagian tidak semua? Karena Syiah juga, ya, berpecah-pecah mereka pemahamannya. Ya, yang paling ringan pemahaman kebid'ahannya adalah disebut dengan Syiah Zaidiyah. Ini mayoritas penduduk Yaman. Ya, mereka berpemahaman Syiah Zaidiyah, khususnya Yaman bagian utara. Ya, nah, mereka berpemahaman Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah adalah Syiah yang berkeyakinan bahwasanya, ya, Al-Khulafa'ur Rasyidun itu yang paling utama adalah Ali. Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau ahli sunnah siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian baru Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka berbeda, mereka mengedepankan Ali. Ya, baru yang lainnya barakallahu fikum. Ya, namun mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ikhtiram, mereka menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menghormati Umar. Mereka menghormati Uthman, namun mereka hanya berkeyakinan bahwa yang paling utama setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang paling ringan daripada pemahaman Syiah. Ya. Maka kalau yang paling ringannya saja seperti ini sudah diponis oleh para ulama sebagai ahli bidah, ya, lalu bagaimana ya? Ya, ya, paling ringan. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh, sebagian mereka ini mungkin tingkat yang paling mengerikannya. Salah satu pemahaman yang paling mengerikannya. Ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya Ali bin Abi Thalib, Hasan ibn Ali, wal Husain ibn Ali, ya, annahum ya'lamuna al-ghaiba, bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Subhanallah. Ya. Nah, mereka ketika hidup saja, mereka bukan orang yang mendapatkan wahyu sebagaimana Rasulullah SAW. Selama mereka hidup saja, mereka tidak tahu perkara yang baik. Berbeda dengan Rasul. Ketika hidup, beliau tahu perkara yang baik. Karena apa? Karena diwahyukan oleh Allah. Dikhabarkan oleh Allah. Mereka itu bukan orang yang menerima wahyu. Lalu bagaimana? Apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, maka inilah agama Syiah yang ingin merusak Islam. Barakallahu fikum. Ya, sehingga mereka meyakini, ya, apa yang mereka sebutkan ini ataupun disebutkan Syekh Al-Bar rahimahullah ta'ala. Kullu hadha syirkun, semua ini, ya, adalah kesyirikan. Wa riddatun 'ala din, dan mengeluarkan seorang daripada keislaman, ya, dari agama Islam tersebut. Barakallahu fikum. Sawa'un kana fi maulid aw fi ghairi maulid, apakah itu dalam perayaan maulid atau selain daripada ritual daripada perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah keadaan orang-orang yang terjatuh kepada kebidahan, sadar atau tidak sadar mereka diambang pintu kesyirikan. Ya. Kalau sudah mereka masuk kepada kebidahan, dipancing untuk mengajak kepada kesyirikan itu mudah. Mudah sekali. Ya. Nah, pertama contoh saja. Ya. Contoh pertama, mereka diajak untuk mencintai Rasul. Nah, ini bagus. Ya. Sehingga kalau kita mencintai Rasul, maka kita harus juga memperingati hari lahirnya. Ya. Lihat tuh, mereka orang-orang Nasrani. Ya. Mereka mencintai Tuhannya. Ya. Mereka memperingati hari lahirnya. Ya. Bahkan mereka memperingati hari kenaikannya. Masa kita orang Islam katanya cinta Nabi, cinta Rasul, tapi hari kelahirannya saja tidak mau merayakan, merasa senang. Nah, ya, subhanallah. Ya. Maka dari mulai dari sini barakallahu fikum disentuh emosi kita. Ya. Ketika mereka yang mengikuti, betul juga. Ya. Masa orang Nasara mereka bisa merayakan, kita tidak bisa. Masuk, akhirnya dia merayakan maulid. Sampai di acara maulid, langsung diajak mereka untuk melakukan ritual kesyirikan. Ya. Lihatlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang mengetahui, ya, apapun kejadian yang sampai akhir zaman ini, ya, dengan, ya, hari-hari yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ketika beliau hidup, sampaikan hadis-hadis tentang, ya, pengetahuan beliau terhadap akan terjadi. Artinya apa? Itu kan beliau mengkhabarkan setelah beliau meninggal nanti akan terjadi seperti ini. Ini mereka mengambil kesimpulannya maksudnya Rasul mengetahui perkara yang baik. Padahal itu ketika beliau hidup dan beliau diwahyukan. Kalau beliau tidak diwahyukan, maka beliau tidak mengetahui perkara yang baik. Maka awal dari sini akhirnya mereka terus praktekkan, ya, sampai, ya, hari sekarang ini. Dan karena Rasulullah wafat, meninggal dunia, ya, maka mereka ajak sentuh, mereka syuhadi kaum sini untuk meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengetahui perkara yang baik. Beliau mengetahui, ya, siapa jodohmu nanti. Maka mintalah kepada Rasul. Beliau mengetahui bagaimana nanti keadaan usahamu, rezekimu nanti. Mintalah kepadanya. Subhanallah. Padahal sungguh sangat mudah. Ya. Siapa yang menciptakan Rasul? Siapa yang menciptakan Nabi? Siapa yang menghidupkan Nabi? Siapa yang mematikan Nabi? Siapa yang memberikan rezeki kepada Nabi? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak kepada Allah? Kenapa kepada Rasul? Ya Subhanallah. Ini pertanyaan besar. Kenapa kepada Rasul? Kenapa tidak kepada Allah? Meminta kepada Allah. Allah yang mengetahui segalanya. Perkara yang baik Allah yang mengetahui, bahkan Rasul. Ketika beliau hidup, beliau tahu perkara yang baik Allah yang memberitahukannya. Nah, jadi berhati-hatilah dengan emosi, perasaan. Ya. Apalagi yang sering mengikuti, ya, berita-berita. Ya. Itu, wah, ya, emosi kita terus dimainkan. Ya. Terkadang kita lepas kontrol, padahal kita sudah ngaji. Seperti apa contohnya kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, yang mungkin kurang tepat ataupun tidak pantas sehingga diobrolkan dalam sebuah acara televisi misalnya, akhirnya, ya, mengandung pro dan kontra, sehingga yang sering ditampakkan adalah sisi negatif daripada pemerintah, terpancing emosi kita. Ya, terpancing emosi kita. Karena kita sudah tahu prinsip apa? Salah kepada pemerintah apa? Ya, taat kepada pemerintah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Ya, prinsip taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu bagaimana jika menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah? Jelas, dirinci. Kalau kita bisa menasihatinya secara rahasia, bukan secara demonstrasi terbuka, bukan secara maaf beramai-ramai, kalau bisa menasihati, ini haram, ini wahai presiden, ini haram. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya sudah, kita diam dan berdoa kepada Allah, doa, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah agar pemerintah kita mendapatkan yang petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin yang saleh. Mudah Islam ini. Nah, barulah itu. Jadi hati-hati dengan yang namanya emosi dan syubhat. Yang harus selalu dikontrol dengan ilmu. Sehingga pentingnya dari kita apa? Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga itu semua. Barakallahu fikum. Nah, kemudian pada Syekh rahimahullah taala, wa mithlu hadza ya qaul ba'd ar-rafidah, dan ya seperti contohnya yaitu ucapan sebagian rafidah, inna a'immatahum al-12 ya'lamuna ghaiba. Nah, sesungguhnya mereka yaitu para a'immah mereka, imam 12 mereka, ya ya'lamuna al-ghaiba, mereka mengetahui perkara yang gaib. Ya, nah ini mengerikan yang diajarkan oleh Syiah Ar-Rafidhah, ya, yang mana mereka mengkultuskan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mengkultuskan orang-orang yang bukan nabi, ya, yang bukan pembawa risalah seperti Imam 12 yang mereka yakini. Barakallahu fikum. Ya, bahkan mereka jadikan Imam 12 ini mengatakan perkara yang lain. Ini mengerikan. Ya, hadza kufrun wa dhalalun riddatun min Islam. Ini adalah kekufuran dan kesesatan dan kemurtadan keluar daripada agama Islam. Nah, ini kata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, yang harus diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang meyakini bahwa sudah Ar-Rafidhah dengan keyakinan yang dimaksud ini mereka tidak kafir, nah, maka kita sudah lalui ya al-qawadih yang bisa mengeluarkan daripada Islam apa? Ya, keraguan, asyak bil i'tiqad, ya, keraguan di dalam ya na'am berkeyakinan, ya, nah, ragu kita sehingga kita tidak, oh saya tidak berani saya membuat ini, ya, belum tentu dia kafir, ya, nah, ragu saja, ya, mungkin masalah terjadi pada keyakinan kita barulah ini. Karena jelas tidak ada yang mengetahui perkara yang baik selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, firmankan di surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah." Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi ya perkara yang baik illa Allah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui semua, siapapun dia, bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang baik illa Allah jalla wa ala. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an. Lalu kemana ayat ini dibawa oleh Syiah Ar-Rafidhah? Kemana ayat ini dibawa oleh orang-orang yang terjatuh kepada kebid'ahan, yang berdoa kepada Rasul, yang berkeyakinan bahwa Rasul mengetahui perkara yang lain? Ya. Bagaimana mereka menafsirkan ayat ini? Ya subhanallah. Padahal jelas secara literalis saja, ya, secara arti harfiah, ya, bahasa, makna, seluruh dunia dengan bahasa mereka mengartikan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, la fark bainahum, tidak ada perbedaan makna maksud di antara seluruh bahasa yang menerjemahkan mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menyelewengkan ini adalah orang-orang yang sudah tersesat akal dan pikirannya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka dustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka selewengkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, keyakinan rafidhah. Kemudian perhatikan keyakinan rafidhah. Apa bedanya keyakinan mereka, ritual-ritual yang mereka lakukan dengan ritual-ritual yang orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi? Ya, mungkin antum ketahui bagaimana ketika orang-orang Nasrani merayakan hari Natal. Mereka ada ritual, untuk khususnya orang-orang gereja, ya, ada ritual drama. Ya. Apa istilahnya itu, teater, teatrikal, ya, bagaimana perjalanan, ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam sampai mereka anggap di kayu salib. Syiah Rafidhah juga melakukan hal ini, ya, memperingati hari kematian Husain ibn Ali, radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana mereka juga membuat teatrikal, ya, kisah drama bagaimana terbunuhnya Husain ibn Ali. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, nah, ya, kalau kita pelajari ini, ya, persis sekali mereka mengikuti. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang mengikuti, menyerupai sebuah kaum, maka mereka bagian daripada kaum tersebut. Maka kalau kita betul-betul meneliti, ya, kita ingatkan keluarga kita tentang hadis ini juga. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi terhadap pemikiran mereka, ya, terdapat kesamaan demi kesamaan antara, ya, perayaan-perayaan ritual-ritual yang diciptakan pada hari-hari ini sama dengan ritual-ritual orang kafir. Maka kami tidak mau serupa dengan mereka. Islam agama yang prinsip, Islam agama yang terbedakan daripada agama-agama yang lainnya. Sehingga kami tidak mau mengikuti ritual-ritual sebagaimana yang mereka ciptakan. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan contoh dan para sahabat tidak melakukannya. Barakallahu fiik. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, berbahagialah kita yang memang tenang hati kita. Yang mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, penjelasan para ulama ussalaf terhadap ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lega kita mudah menerimanya tanpa ada penolakan, karena memang fitrah kita insya Allah Taala masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang sudah salah pada posisi yang salah, mereka berdebat, ya, tidak mau disalahkan. Oh, itu kan bentuk pemuliaan, ritual ini bentuk pemuliaan, tidak ada penyerupaan. Ini tidak ada penyerupaan. Sama-sama melakukan ritual perayaan. Aid diulang. Ya, setiap tahun diulang. Maulid. Ya, hari kelahiran Nabi. Orang-orang Nasrani menghidupkan hari Natal, kelahiran yang mereka sebut Yesus Kristus. Isra Mi'raj, hari kenaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rayakan pula kaum muslimin. Hari Paskah, kenaikan Isa alaihi wasallam. Ya. Ya. Mereka yakini Yesus yang sudah meninggal naik ke langit. Ya, hari Paskah namanya. Ishkala, apa ini? Ya, apa yang tidak bisa membedakan hari ini? Ya Subhanallah. Maka Islam sekali lagi tidak, bukan agama ikut-ikutan. Islam agama memiliki prinsip terbedakan dengan agama-agama yang lainnya. Barakallahu fikum. Ya, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah. Ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Dubar rahimahullah ta'ala terkait dengan permasalahan kebid'ahan yang bisa juga terjatuh kepada kekufuran. Ya. Karena hal-hal yang bisa menyeret kepada kekufuran itu siapa? Pada pertemuan itu kita sebutkan bid'ah yang nyaris terjatuh ataupun mengarah pintu daripada kesyirikan, status siapa? Asyirkul asghar. Asy-syirkul ini kaidah asy-syirkul asghar. Asghar. Syirik kecil. Kaidahnya apa? Setiap amalan yang dia ya tipis saja pintu menuju kesyirikan, maka dihukumi sebagai syirkul asghar. Seperti dia patokannya dia. Ya. Walaupun dia dari kalangan ahli sunnah, ketika dalam amalannya terdapat riya, ingin dipuji, ya, dia beramal untuk ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan penghormatan dan lainnya. Ini dia beribadah untuk siapa? Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebab-sebab ini. Maka statusnya apa? Asy-syirkul asghar. Demikian pula bid'ah. Bid'ah ini adalah pintu, ya, pintu menuju kepada kesyirikan. Ya, pintu menuju kepada kesyirikan. Maka bisa dihukumi statusnya sebagai asy-syirkul asghar. Bukan al-kabair, bukan. Ya, jadi kedudukannya syirkul akbar, syirkul asghar, baru al-kabair, dosa-dosa besar. Ya, nah, artinya apa? Syirkul asghar, walaupun terlihat, kita tidak merugikan orang lain. Kita tidak mencuri, mengambil orang lain. Kita tidak membunuh orang lain. Ya, kita tidak naam menzinahi orang lain. Sebagaimana al-kabair, dosa-dosa besar, maksiat-maksiat itu. Ya. Lalu bagaimana kok kita posisi kita itu ya lebih tinggi daripada orang yang berzina, orang yang membunuh, bahkan orang yang menzinahi ibu yang kita lebih tinggi daripada itu. Kedudukan syirkul asghar. Kenapa? Karena urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita dustakan di hadapan manusia barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau al-kabair maksiat-maksiat ini mereka paham, sadar, ya, bahwasanya ini dosa. Kalau kami lakukan ini dosa kepada Allah, mereka sadar itu. Tapi karena al-hawa, ya, al-ghalab, wal-ghalab, ya, ada dalam hati mereka, sehingga iblis masuk, hasut itu semua, terjadilah aksi-aksi kemaksiatan tersebut. Ya. Namun orang-orang yang statusnya asyirkul asghar, mereka tidak merasa hal itu, mereka tidak merasa bahwa mereka sedang, ya, menghinakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bahwasanya agama Allah itu belum sempurna, harus ada syariat ini, harus ada ritual-ritual ini. Nah, sehingga berat bagi mereka sadar. Kenapa? Ini tidak merugikan orang lain. Ini salah satu, ya, pasti jawaban mereka barakallahu fikum. Nah, terlupakan berbeda dengan orang yang senang Rasulullah lahir. Tadi maulid kan memerayakan hari kelahiran Nabi Sosan, sehingga dihukumi bid'ah. Berbeda hanya dengan orang yang kelahiran Rasul khilaf dengan para ulama. Ya, khilaf, tanggalnya khilaf dengan para ulama. Tapi barang siapa yang berpemahaman, mengambil suatu pendapat dari kalangan para ulama sunnah, kemudian ketika di hari itu, dia senang. Senang. Sangat bergembira. Berkat Pak Rasul, saya mendapat hidayah menuju jannah. Sehingga dia senang. Rasul lahir pada hari itu, ya, sehingga dengan rasa senangnya itu dia senang beramal saleh. Ya, ini berbeda halnya. Ini berbeda. Tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Namun kalau dia dijadikan ritual mengkhususkan bahwasanya setiap 12 Rabiul Awal saya bersedekah, bersedekah, bersedekah, karena merayakan, ya, ingat merayakan maulid. Ini beda halnya. Bisa jadi ini jatuh kepada kebidahan. Tapi karena hanya semata senang, gembira dengan kelahiran Rasulullah, kita semua harus gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Ini umat Islam harus gembira dengan diutus Rasulullah SAW. Namun jangan menjadikan itu ritual ibadah yang kita merayakan sebagaimana yang telah dirayakan oleh kaum muslimin pada hari ini barakallahu fikum. Karena kadang akan digitukan. Antum enggak senang Nabi lahir. Ya, muslim itu apa antum ini? Ya, subhanallah. Padahal kita gembira dengan hari kelahiran Rasul, tapi gembiranya kita terkontrol oleh bukti gembira yang hak, yang benar adalah ketika kita menjalankan gembira kita itu menjalankan syariat yang apa dibawa oleh Nabi SAW. Bas, sebatas itu barakallahu fikum. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kita meremehkan, merendahkan Rasul SAW. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini Dulu perjumpaan kita, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.